بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada kesempatan ini kita kembali bersama melanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim dengan mengharapkan bimbingan taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Masih kitab Az-Zikr wa Du'a wa Taubah wal Istighfar bab yang ke-10. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. الإمام النووي رحمه الله تعالى mengatakan keutamaan bab keutamaan tahlil tasbih dan doa ya. Bab fadl keutamaan tahlil, yang dimaksud dengan tahlil adalah kalimat tauhid ya, kalimat la ilaha illallah yang nanti lafaznya disusun sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dalam lafaz ini sekalipun bukan sekadar ucapan la ilaha illallah saja, tetapi dia pada hakikatnya adalah lafaz kalimatut tauhid la ilaha illallah, tambahannya itu penguat wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Ini dinamakan dengan tahlil, lafaz la ilaha illallah itu sendiri, kemudian lafaz tambahannya dengan gabungan-gabungan yang langsung disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diistilahkan dengan lafaz tahlil. Ya, kemudian tasbih ini adalah kalimat tasbih atau pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada kata-kata subhana. Ya, subhana, subhanallah. Ya. Dan Nabi SAW akan mengajarkan lafaz tertentu, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ini dinamakan dengan kalimat atau lafaz tasbih. Kemudian doa ya, doa seperti yang kita jelaskan pada awal kitab Az-Zikru wa Du'a, Az-Zikru wa Du'a, karena ada hubungan antara zikir dan doa, adalah hubungan antara dua kata yang bila mana bersama maknanya berbeda, bila mana terpisah maknanya sama ya. Bila mana bersama maka maknanya berbeda. Zikir adalah kalimat-kalimat pujian, sementara doa adalah permohonan, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana dia berdiri sendiri, tidak ada digabungkan dengan kawannya, maka zikir sudah termasuk doa, dan doa sudah bermakna zikir. Kemungkinan yang dimaksud dengan kata doa dalam ungkapan An-Nawawi di sini adalah doa yang bila mana dia berdiri bersama, karena tahlil dan tasbih adalah zikir. Berarti doa di sini adalah permohonan dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dapatkan keutamaan tahlil dan tasbih serta doa dalam riwayat-riwayat yang akan dibawakan oleh Al-Imam Muslim di bawah bab ini. Hadis yang pertama 6793. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsana Yahya ibn Yahya qala قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. Ya. Dalam satu hadis ini, ya, terdapat di dalamnya keutamaan dua, yang pertama tahlil dan yang kedua tasbih. Ya, dalam satu hadis tadi terdapat di dalamnya keutamaan tahlil dan tasbih. Adapun tahlil adalah bahagian pertama dari hadis, dan hadis ini dibawakan atau diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan, dan ini tahlilnya, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yuhyi wa yumit. Ini perlu diperhatikan, tidak ada yuhyi wa yumit. Berarti tanpa yuhyi wa yumit, bukan berarti yuhyi wa yumit ini tidak ada dalam lafaz zikir, tetapi dalam janji ini, karena paketnya adalah banyak sekali nanti paket yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Ada lima keutamaan tahlil di sini. Dalam lafaz yang sekarang ini tanpa yuhyi wa yumit. Ya. Untuk kita bedakan. La ilaha illallah. Sebelum alasan kita mengatakan ini karena zikir lebih sempit daripada doa. Ya. Ruang zikir lebih sempit daripada doa. Karena harus berpedoman kepada lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebagai dalil yang sangat menegaskan adalah zikir sebelum tidur. Ya. Zikir sebelum tidur, di mana Nabi SAW mengatakan di antara doa dan di antara zikir yang dibaca sebelum tidur adalah di ujung zikirnya nanti amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawadtu amri ilaika. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dia merasa tidak cocok saja, wa bi nabiyyika, dengan arsalta, karena arsalta itu hubungan eratnya dengan Rasul. Ya. Maka dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya tukar wa bi rasulika alladhi arsalta. Ya, hanya mengganti antara kata nabi dengan rasul. Tidak ada masalah sebenarnya karena orangnya sama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Wa bi rasulika alladhi arsalta. Ini perubahan yang diinginkan oleh sahabat, tetapi Nabi mengajarkan wa bi nabiyyika. Nabi SAW menolaknya dan mengatakan tidak boleh. Ya. Nabi SAW tidak mengizinkan sahabat tadi untuk merubah kata Nabi menjadi Rasul. Ini menunjukkan bahwa dalam zikir lebih sempit ruang merubah-merubahnya. Dan bahkan sama sekali tidak dibenarkan untuk merubah zikir. Sebagaimana zikir dalam sholat, ya, lafaz Allahu Akbar tidak boleh dirubah dengan Allahu A'zam, padahal maknanya sama. Ya. Sementara doa, bebas kita. Terkadang doa, tidak ada doa dalam Al-Quran, tidak ada doa dalam sunnah. Kita berdoa kepada Allah karena doa itu kan permintaan. Ya, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi membuat kita menyatakan tidak ada yuhyi wa yumiit. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Barang siapa yang mengucapkan zikir atau tahlil tadi fi yaumin, dalam satu hari, ya, mi'ata marratin, 100 kali, ya, 100 kali, maka kata Nabi SAW, kanat lahu adlu asri riqabin, adalah kalimat tersebut atau lafaz tahlil ini baginya memberikan keutamaan seukuran membebaskan, senilai membebaskan 10 budak. Ya, asra riqab. Nilainya, keutamaannya, kemuliaannya seperti atau senilai membebaskan 10 budak. Hah? Terjemahannya salah. 100 itu tidak buat baik. 10, 100 bukan salah cetak dia. 10, 100. Jelas-jelas salah, bukan salah cetak. Ya, salah terjemah. Kalau mungkin saja dia salah lihat hadisnya. Ya. Jadi terjemahan 100 salah. Terjemahan 100. Ya, berarti 100 kali ya. Kalau 100 kali ya. Ya, kalau 100 kali lafaz bacaannya sama. Keutamaannya, maka orang tersebut mendapatkan pahala sama dengan memerdekakan, ya, 100 juga. Ya. 100. Ini perlu diperbaiki, ya. Keutamaan pertama sama atau senilai dengan memerdekakan 10 budak, bukan 100. Ya. Kalau lafaz zikirnya ya 100 kali. Lafaz zikirnya 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seterusnya sampai 100 kali dalam satu hari. Ya, kita mungkin langsung saja jelaskan, bisa sekaligus dan bisa terpisah-pisah. Ya, bisa terpisah-pisah. Ya, pagi 10, nanti siang duha 10, pokoknya sampai satu hari itu jumlahnya 100 kali. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama termasuk An-Nawawi di dalam syarahnya. Keutamaan pertama nilainya sama dengan memerdekakan 10 orang budak. 10 orang budak. Satu budak saja itu sudah luar biasa keutamaannya. Bahkan dianjurkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Fala qatahamal 'aqabah fakku raqabatin." Membebaskan satu orang budak, ya, itu sudah luar biasa keutamaan. Ini 10, ya, orang budak dimerdekakan, itulah nilai atau keutamaan yang pertama. Yang kedua, wa kutibat lahu mi'atu hasanah, akan dituliskan, dicatat untuk dia yang mengucapkan zikir tahlil tadi 100 kali dalam sehari, dituliskan baginya 100 kebaikan. Mi'atu hasanah. Kemudian yang ketiga, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, akan dihapus atau dicatat penghapusan atau dihapus darinya 100 keburukan. Ya. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalik. Dan tahlil tadi sekaligus menjadi benteng, pelindung, tameng dari syaitan. Ya. Berfungsi sebagai pelindung dari syaitan hari itu. Ya, hari di mana dia telah membaca 100 kali tahlil. Kemudian hatta yumsi, perlindungannya sampai sore ya. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima, walam ya'ti ahadun afdala mimma ja'a bihi. Ini menunjukkan bahwa keutamaannya sangat luar biasa, tidak akan ada orang yang mampu mengumpulkan keutamaan-keutamaan seperti yang telah dia hasilkan. Ya. Illa ahadan amila akthar min dhalik. Kecuali orang yang melafazkan tahlil lebih dari 100 kali. Ya. Kalau tadi kan minimalnya 100 kali untuk mendapatkan 5 keutamaan. Tetapi bagi yang mau lebih dan mau menandingi adanya orang yang mengucapkan 100 kali lebih dari mereka, maka dia akan melebihkan pula. Ya. Untuk bisa lebih, maka lebihkan bilangannya. Ya, lebihkan bilangannya. Dan ini penambahan-penambahan yang seperti ini harus dengan nas. Penambahan-penambahan yang dalam lafaz-lafaz zikir harus dengan nas, tidak bisa dikiaskan kepada zikir-zikir yang lain. Ya. Karena jumlahnya juga ditentukan oleh syariat. Ya. Kecuali zikir yang memang dibukakan kesempatan untuk memperbanyaknya. Tetapi kalau disebutkan jumlah tertentu, maka tidak boleh menambahnya. Ya. Kecuali ada nas yang menjelaskan boleh ditambah. Seperti di sini. Ya, 100 kali itu akan mendapatkan 5 keutamaan. Barang siapa yang membacanya lebih, maka dia akan mendapatkan lebih. Dengan pernyataan Nabi, tidak akan ada orang yang lebih utama membawa kebaikan daripada dia kecuali yang melakukannya lebih. Illa ahadan amila akthar, lebih banyak daripada yang dia lakukan. Berarti misalnya 110, berarti orang tadi akan mendapatkan tambahan lebih. Kalau 100 kali 100 kebaikan dicatat, 100 keburukan dihapus, ya. 100 keburukan dihapus, maka bagi dia kalau 105 berarti 105 kebaikan dituliskan, 105 keburukan dihapus darinya, ya. Ini keutamaan tahlil. Ini keutamaan tahlil. Kemudian yang kedua, tasbih. Ya. Wa man qala, dan Nabi mengatakan, dan siapa yang mengucapkan atau membaca subhanallah wa bihamdihi. Ini singkat. Subhanallah wa bihamdihi. Ya. Fi yaumin mi'ata marratin, dalam satu hari 100 kali. 100 kali. Maka keutamaannya hutat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahri, akan dihapus kesalahan-kesalahannya meskipun seperti buih lautan. Ya, buih lautan. Nah, ini untuk tasbih atau ucapan subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, dan seterusnya. Sampai 100 kali, maka keutamaannya dijelaskan oleh Nabi, hutat, dihapus, khatayahu, keburukan atau kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, sekalipun mithla zabadil bahri, seperti buih laut atau buih lautan. Ya. Berapa banyak buih di laut? Bila mana sebanyak itu kedosanya, maka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih tadi, subhanallah bihamdi, yang ia baca 100 kali dalam satu hari. Ini menunjukkan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus seperti yang dijelaskan oleh An-Nawawi menerangkan tentang keutamaan tahlil dan tasbih. Ya, tahlil dan tasbih. Dari sisi ampunan dosa, nampaknya tasbih lebih utama dari tahlil. Karena kalau tahlil tadi 100 dosa, sementara tasbih berapa? Sebanyak buih di lautan. Ya, sebanyak buih di lautan itu akan dihapus. Memang dari sisi ini dia lebih utama, tetapi kalau digabungkan semua, mana yang lebih utama? Tahlil. Tahlil 5 keutamaannya tadi. Ya. Dan bahkan tidak akan ada yang menandinginya. Ya, menandingi pahala keutamaan yang didapatkan oleh orang yang bertahlil tadi. Bahkan Nabi SAW menjelaskan bahwa zikir yang paling utama, la ilaha illallah. Ya, afdalul zikri la ilaha illallah. Ya. Tetapi la ilaha illallah yang seperti ini, yang diajarkan lafaznya oleh Nabi SAW. Ya. Yang dibaca karena Nabi mengatakan barang siapa. Jadi bukan untuk orang-orang yang ketika berkumpul bersama-sama saja, ketika dia sendiri tidak melafazkannya. Ya. Semua orang mempunyai kesempatan, dan Nabi tidak menetapkan ini di waktu tertentu. Maksudnya setelah selesai sholat atau setelah selesai berzikir bersama misalnya, kemudian dilafazkan tahlil. Tidak, Nabi mengumumkan. Umum dari pagi sampai sore. Kapanpun, dimanapun. Dan tentu ini amalan pribadi-pribadi. Ya. Karena ditujukan kepada setiap orang. Man qala, siapapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ya. Bisa jadi orang yang sedang berdagang, orang yang sedang bekerja di kantor, orang yang sedang menggali sumur, orang yang sedang mengurusi tanaman, orang yang sedang menyapu lantai, membersihkan jalan, semua bisa masuk dalam janji Nabi SAW ini. Begitu juga tasbih tadi, subhanallah wa bihamdihi. Sangat ringkas sekali, hanya dua kalimat, subhanallah wa bihamdihi, menggabungkan antara tasbih dengan tahmid. Dalam lafaz-lafaz zikir, seringkali tasbih digabungkan dengan tahmid, bahkan dengan tahlil sekali, dan bahkan dengan takbir. Empat kalimat, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sekaligus empat kalimat yang mulia digabungkan oleh Nabi SAW. Kemudian bahkan digabungkan antara tahlil, tasbih, tahmid dan takbir. Ya, seperti subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini menggabungkan antara tiga, tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallahil azim, takbir. Ya. Maksudnya mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama. Jelas sekali menegaskan tentang keutamaan lafaz tahlil tadi yang dibaca 100 kali dalam satu hari, begitu juga tasbih dan tahmid tadi, ya, gabungan antara tasbih dan tahmid 100 kali, maka akan dihapus dosa-dosa walau sebanyak buih di laut. Ya bila mana dia karena ungkapannya adalah satu hari. Ya, Nabi SAW tidak menyebutkan malam, dan dibaca malam termasuk dalam janji ini. Ya, walaupun keutamaannya tadi akan dilindungi dari syaitan di hari itu sampai sore. Ya, sampai sore. Maka yang paling utama membacanya di pagi hari. Ya. Di pagi hari, di waktu duha, karena seseorang akan membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari apapun yang membahayakannya, terutama dari syaitan, maka sangat diutamakan seperti yang dijelaskan oleh ulama ini, dibaca di zikir pagi. Ya, wallahu a'lam. 6794. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathani Muhammad ibn Abd al-Malik al-Umawi qala haddathana Abd al-Aziz ibn al-Mukhtar عن سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaih. Ya, ini juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an menjelaskan tentang keutamaan tasbih secara khusus. Ya, subhanallah wa bihamdih. Ya. Dan di sini menjadi jawaban dari pertanyaan tadi bila dibaca malam hari. Ya. Di sini Nabi SAW mengatakan man qala hina yusbihu wahina yumsi, ketika pagi dan ketika petang, berarti bacaannya di zikir pagi dan di zikir petang hari, dan utamanya memang setelah subuh sebelum terbit matahari, setelah asar sebelum terbenam matahari. Ya, subhanallah wa bihamdihi 100 marrah, 100 kali. Lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdala mimma ja'a bihi, pada hari kiamat nanti tidak akan ada seorang pun yang datang membawa keutamaan seperti dia, yang dia bawa, kecuali ya, kecuali ada orang yang mengatakan seperti yang ia katakan. Berarti orang tadi membawa keutamaan seperti yang dia bawa karena lah sama ya, atau mengatakan lebih, berarti membacanya lebih dari 100 kali. Dan hadis ini menunjukkan bahwa membaca subhanallah bihamdihi bukan hanya untuk siang hari tetapi malam hari juga. Ya, karena Nabi mengatakan pagi dan petang, berarti 200 kali. Ini yang dimaksud lebih. Ya, ini yang dimaksud dengan lebih, karena Nabi SAW memberikan dua waktu sekaligus, pagi dan petang. Wallahu a'lam. 6795. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Sulaiman ibn Ubaidillah Abu Ayyub al-Ghailani qala haddathana Abu Amir ya'ni al-Aqadi qala haddathana Umar wa huwa ibn Abi Zaidah an Abi Ishaq an Amr ibn Maymun qala من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وقال سليمان حدثنا أبو عامر قال حدثنا عمر قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ربيع بن خثيم بمثل ذلك قال فقلت للربيع ممن سمعته قال من عمرو بن ميمون قال فأتيت عمرو بن ميمون فقلت ممن سمعته قال من ابن أبي ليلى قال فأتيت ابن أبي ليلى فقلت ممن سمعته قال من أبي أيوب الأنصاري يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيد. وقال سليمان. وقال سليمان حدثنا أبو عامر. قال حدثنا عمر. قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ربيع بن خثيم بمثل ذلك. قال فقلت للربيع ممن سمعته؟ قال من عمرو بن ميمون. قال فأتيت عمرو بن ميمون فقلت ممن سمعته قال من ابن أبي ليلى قال فأتيت ابن أبي ليلى ف فقلت ممن سمعته؟ قال من أبي أيوب الأنصاري يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya. Ini hadis yang keutamaannya yang menjelaskan keutamaan tahlil. Ya. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Inilah lafaz tahlilnya. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh siapa sahabatnya? Hah? Hah? Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Abu Ayyub Al-Ansari. Sementara kalau kita balik ke awal sanad, itu yang mengucapkannya Amr ibn Maimun. Ya. Berkata Amr bin Maimun, catat Amr bin Maimun ini baik-baik, ia berkata, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, 10 kali, ya, 10 kali, ini 10 kali, ya, bukan 100, 10 kali, maka keutamaannya seperti memerdekakan arba'ata anfus, 4 jiwa, ya, dari keturunan Ismail, ya, dari keturunan Ismail, maksudnya 4 manusia, ya, 4 orang budak. Ya, ini perkataan Amr bin Maimun. Siapa Amr bin Maimun ini? Berapa jarak antara dia dengan Nabi? Kita akan lihat dari penuturan muridnya Al-Imam Muslim. Sulaiman yang ada di lafaz berikutnya itu muridnya Imam Muslim. Dia akan membawakan hadis ini dengan sanadnya sendiri. Ya. Dia mengatakan haddatsana Abu Amir, ini gurunya Sulaiman. Berarti Abu Amir ini setingkat dengan Imam Muslim. Ya. Kemudian ia meneruskan dari gurunya Umar, dan gurunya meneruskan dari Abdullah ibnu Abi Safar. Ya. Kemudian gurunya ini meneruskan dari Asy-Sya'bi. Nah, kita berhenti di Asy-Sya'bi ini. Nanti dia akan bercerita. Dia yang luar biasa. Dalam sanad ini dia yang sangat luar biasa, dan memang dia seorang ulama hadis yang luar biasa, ya. Amir ibn Syarahil Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, ia mengatakan, meriwayatkan dari Rabi' ibn Khuzaim, dari Rabi' ibn Khuzaim, persis dengan yang tadi. Rabi' ibn Khuzaim mengatakan bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sampai terakhir 10 kali, maka keutamaannya sama dengan memerdekakan 4 budak. Kata Asy-Sya'bi, bertanya kepada gurunya Rabi', mimman samita, ini ungkapan dari mana kamu dengar, dari siapa kamu mendengarnya, ini luar biasa, dan ini yang merupakan praktek dari pencarian terhadap riwayat. Ya. Dahulu mereka tinggal menerima dan mereka tidak perlu percaya. Tidak perlu mencari-cari, ya. Sudah percaya sekali. Tetapi ketika muncul fitnah, mereka mulai menelusuri sanad. Ini ucapan dari mana kamu dapatkan? Kata Rabi', ya, dari Amr bin Maimun. Naik ke atas. Persis dengan ungkapan Amr bin Maimun tadi. Jadi Rabi' ibn Khuzaim ini mendapatkan dari Amr bin Maimun yang di atas. Asy-Sya'bi, karena Amr bin Maimun ini masih hidup, maka dia mencari Amr bin Maimun. Menjumpai Amr bin Maimun. Setelah berjumpa, dia bertanya, ini hadis dari mana kamu mendapatkannya? Dari siapa kamu dengarnya? Ya. Kata Amr bin Maimun, mini bini Abi Layla. Ya. Saya mendengarnya dari Ibnu Abi Layla. Ya. Kemudian siapa? Fa'ataitu bina Abi Layla, dan saya mendatangi ibnu Abi Layla. Faqultu mimman sami'tahu, dari siapa engkau mendengarnya? Kata ibnu Abi Layla, dari Abu Ayyub Al-Ansari. Berarti antara Amr bin Maimun dengan Nabi SAW terpisah berapa orang? Ibnu Abi Layla dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, ibnu Abi Layla dengan Abu Ayyub Al-Ansari, dua orang antara Amr bin Maimun dengan Nabi. Ya. Berarti dia tabi' sigar tabi'in atau tabi' tabi'in. Sigar tabi'in atau tabi' tabi'in. Ya. Inilah Amr bin Maimun yang mengucapkan hadis tadi, dan sekarang sanadnya tidak lagi diragukan karena sudah jelas sampai kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau hanya perkataan Amr bin Maimun, maka dia maqtu'. Ya, maqtu' yaitu ucapan seorang tabi'in atau sigar tabi'in. Tetapi di sini ditelusuri oleh siapa tadi? Syabi. Akhirnya terbongkarlah sanadnya. Tersingkaplah sanadnya yang sebenarnya, ternyata dia diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari. Dan perbedaan antara zikir yang sekarang ini, tahlil yang sekarang, dengan sebelumnya jumlah. Jumlah. Berarti jumlahnya tidak mesti 100 kali. Yang 100 kali itu keutamaannya tersendiri. Adapun yang di bawahnya seperti 10 kali ini sudah memiliki keutamaan, yaitu seperti memerdekakan 4 orang budak. Ya, tentu inti dari hadis ini adalah menyemangati kita semua untuk memperbanyak lafaz tahlil ini di setiap hari-hari kita, minimal 10 kali untuk mendapatkan keutamaan yang ada dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini radhiyallahu ta'ala. Berikutnya 6796. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وأبو كريب ومحمد بن طريف البجلي قالوا حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Ya, ini hadis menjelaskan, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an menjelaskan tentang keutamaan tasbih dengan bentuk atau dengan lafaz subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau yang awal tadi subhanallah wa bihamdihi saja 100 kali. Sementara ini 1 kali sudah merupakan keutamaan, memiliki keutamaan yang luar biasa. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi dalam hadis ini ada 2 kalimat. Kalimatani. Ada 2 kalimat yang mana khafifatani 'alal lisan. Ringan di lidah, ya, diucapkan. Thaqilatani fil mizan. Ini keutamaannya. Yang pertama keutamaannya ringan diucapkan, mudah diucapkan. Yang kedua thaqilatani fil mizan, berat di timbangan. Ya, maksudnya timbangan amalan nanti di akhirat. Ya, kalau di dunia tidak akan mungkin kita menimbangnya. Ya, tetapi nanti di akhirat akan ditimbang semua amalan. Ucapannya, perbuatannya akan dibentuk oleh Allah dan ditimbang. Ya. Penimbangan, dan ini menunjukkan bahwa mizan, neraca, penimbang, ini sabit ya, pada hari kiamat nanti. Ada, pasti, akan diletakkan di hari kiamat. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan di hari kiamat. Dan kata Nabi SAW, dia memiliki dua daun, ya. Lahu kaffatani, timbangan yang memiliki dua tempat itu, ya. Apa namanya, telinga atau iya, daunnya, istilahnya daun, yang nanti akan ada tali, kemudian di bawahnya ada semacam nampan atau wadah. Nah, di situ diletakkan yang satu pengukurnya, yang satu yang diukur beratnya. Itulah gambaran yang sampai kalau Nabi dengan tentang bentuk timbangan nanti dia akhirat. Apakah satu timbangan atau berjumlah-jumlah? Khilaf para ulama. Ya. Khilaf para ulama. Dan hadis ini menetapkan adanya penimbangan dan adanya alat sekaligus alat timbang. Saqilatani fil mizan. Kemudian menunjukkan bahwa amalan ditimbang, karena yang ditimbang orangnya juga ditimbang, amalannya ditimbang, buku catatan pun ditimbang. Ya, buku catatan ditimbang. Untuk ketiga-tiganya didukung oleh dalil yang kuat dari hadis-hadis Nabi SAW. Adapun amalan badan, hadis Nabi SAW ketika Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman memanjat berada di atas pohon, salah satu pohon, kemudian tiba-tiba pakaiannya diterpa oleh angin kencang sehingga tersingkap betisnya. Dia seorang yang kecil, ya, posturnya kecil, badannya kecil, sehingga ketika nampak betisnya kecil, sebagian sahabat ada yang geli melihatnya, karena dibandingkan orang Arab yang lainnya kan besar-besar, apalagi seperti Umar bin Khattab dan yang lain-lainnya. Abdullah bin Mas'ud kecil, maka merasa geli, dan Nabi SAW mengatakan lahuma, maksudnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud, athqalu fil mizan min jabali Uhudin, lebih berat di timbangan nanti daripada gunung Uhud, walaupun kalian menampaknya kecil. Ini menunjukkan bahwa badan pun ditimbang, ya, yang memberikan berat pada badan adalah amalan. Nah, kemudian nanti buku catatan ditimbang, hadis al-bitaqah, ya, hadis tentang kartu la ilaha illallah, catatan, kemudian yang catatan amalan yang lainnya itu juga diletakkan di daun yang satu, yang bitaqahnya, yang kalimat la ilaha illallah itu tauhid, di satu lagi, sehingga berat. Ini menunjukkan bahwa catatan amalan ditimbang dan perbuatan ditimbang. Ini hadisnya. Amalan ditimbang, ya. Ucapan pun ditimbang. Saqilatani fil mizan, sangat berat di timbangan. Habibatani ilar rahman. Ini keutamaan yang ketiga dari dua kalimat tersebut. Barulah Nabi menyebutkan dua kalimat tadi. Disebutkan pertama kali keutamaannya, keistimewaannya, kelebihannya, barulah disebutkan Nabi ketika para sahabat penasaran apa dua kalimat tersebut. Akhirnya Nabi sebutkan Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Dan hadis ini, ya, hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya di ujung sekali, di hadis yang paling terakhir di Sahih Bukhari. Ya. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dan hadisnya gharib. Pangkal sanadnya satu orang perawinya. Kemudian nanti berkembang, semakin banyak. Dinamakan dengan hadis gharib. Contoh hadis gharib, hadis ini dalam ilmu hadis. Ya. Kalimatani habibatani ilar rahman, khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi bihamdihi subhanallahil azim. Ya, dan ini tidak ada jumlahnya. Tidak ada penyebutan jumlah bacaannya. Terserah kita, satu kali, dua kali, tiga kali. Keutamaannya sudah luar biasa sebagaimana dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6797. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Abu Quraib qala حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'an aqula subhanallah la'an aqula la'an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimman tala'at alaihi asy-syamsu indak mimman mimma mimman ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi asy-syamsu. Ya, ini hadis tentang keutamaan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, gabungan dari tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan lafaz ini dalam hadis sekarang ini pakai waw. Ya, pakai waw, dan dalam lafaz yang lain tanpa waw. Jadi kita bebas untuk mengucapkan pakai waw, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau kita ucapkan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar. Kedua-duanya didukung oleh riwayat yang sahih. Kata Nabi keutamaannya, bila saya atau saya mengucapkan, mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, lebih saya sukai, ahabbu ilayya, lebih saya cintai daripada apa yang terbit matahari atasnya. Maksudnya dunia segala dan segala isinya. Jadi empat kalimat tadi adalah kekayaan yang tidak akan tertandingi oleh kekayaan dunia. Ya. Kekayaan yang tidak akan tertandingi oleh kekayaan dunia semuanya. Ketika matahari terbit, maka semua kekayaan di muka bumi ini disinari oleh matahari. Ya. Diterpa oleh sinar matahari, tidak ada yang tersisa. Ternyata empat kalimat tadi lebih baik daripada itu semua, lebih disukai oleh Nabi daripada itu semua. Ya. Ini yang luar biasa dari keutamaan empat kalimat ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berikutnya 6798. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybata qala haddathana Ali ibn Mushir wa ibn Numair عن موسى الجهني قال حاء حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى الجهني عن مصعب بن سعد عن أبيه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال فهؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قال موسى قال موسى أما عافني فأنا أتوهم وما أدري. ولم يذكر ابن أبي شيبة في حديثه قول موسى. Ini untuk zikir yang baru ya. Di situ gabungan antara tahlil, takbir, tahmid, tasbih, hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Ini juga zikir yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya. Di sini Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Lau syufi hal huwa Sa'ad bin Waqqas, Mus'ab ibn Sa'ad an Abi. Ya, Mus'ab ini Abu Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki anak-anak yang banyak perawi hadis. Ya, jadi yang saya lihat sekarang ini bahwa sahabatnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Ia bercerita, ja'a Arabiyun, datang seorang badui kepada Nabi SAW, lalu dia mengatakan, 'Allimni kalaman aquluhu.' Ya Rasulullah, ajari saya kalimat yang saya lafaz, yang saya meminta amalan. Ya, meminta kepada Nabi amalan. Amalan dalam bentuk zikir. Ya. Lalu Nabi mengajarkannya, amalkan atau lafaz wiridkan olehmu kalimat-kalimat zikir berikut ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sampai di situ tahlilnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian masuk takbir. Allahu akbar kabiran. Ya. Allahu akbar kabiran. Kemudian tahmid. Walhamdulillahi kathiran. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu akbar kabiran. Walhamdulillahi kathiran. Kemudian tasbih. Subhana rabbil alamin. Ya, subhana rabbil alamin. Kemudian hawqalah. La hawla wa la quwwata illa billah al-azizil hakim. Ya. Ditambah semua lafaz-lafaz zikir ini ditekan, diberikan penekanan oleh Nabi. Seperti tahlil tadi ada penekannya wahdahu la syarikalah. Ya, penekanannya wahdahu la syarikalah. Takbirnya juga ada penekanannya apa? Takbir. Kabiran. Tahmid juga ada penekannya apa? Kathiran. Ya. Kemudian hauqalah pun subhanallah pun ada penekanannya itu rabbil alamin, tasbihnya. Subhanallah rabbil alamin. Kemudian hauqalahnya pun juga ada penekanannya tentang sifat Allah Al-Aziz Al-Hakim. Berarti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabiran, walhamdulillahi kathiran, subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Itu zikir yang diajarkan oleh Nabi. Badui ini seperti biasa, dia tidak puas dengan sampai di situ saja. Ini kan semuanya pujian untuk Allah. Untuk saya mana? Untuk saya mana? Ya. Kata dia, fahaulai li rabbi, yang kamu ajarkan ini itu pujian-pujian untuk Rabb saya. Saya ingin sesuatu. Saya ingin meminta sesuatu. Nabi SAW pun memberinya jawaban atau memberikan dia amalan. Famali, mana yang bagian saya? Qal Allah, qul Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Empat kalimat. Dan ini sudah mencakup semua kebaikan. Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Ada empat ya. Allahumma ighfirli maghfira, kemudian rahmat, kemudian hidayah, kemudian rezeki. Ampunan, rahmat, hidayah, rezeki. Habis semua. Semua tercakup kebaikan di dalam ungkapan yang empat tadi. Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Kemudian Musa, salah seorang perawi, Musa al-Juhani, dalam riwayatnya dia ragu apakah ada tambahan afini. Kan biasanya kita kalau bacaan zikir duduk di antara dua sujud kan ada afini. Ya, permohonan meminta afiah. Permohonan meminta afiah. Kita juga mendapatkan penjelasan dari An-Nawawi tentang makna atina fid dunya hasanah. Hasanah yang dimaksud di dunia itu apa? Nah, ibadah dan afiah. Ibadah dan afiah. Al-ibadatu wal-afiah. Di sini, lafaz afiah ini ragu Musa al-Juhani apakah ada riwayatnya atau tidak. Amma afini fa'ana atawaham. Saya ragu. Wa ma adri. Dan saya tidak tahu mana yang pasti. Makanya dia tidak menyebutkan di sini. Ya. Andai kata tidak ada pun kata-kata afini, cukup Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni, ini sudah termasuk di dalamnya. Karena di antara rahmat Allah adalah afiah. Di antara rahmat yang diberikan oleh Allah adalah afiah. Empat kalimat doa yang diajarkan oleh Nabi dan lima kalimat zikir. Tahlil, takbir, tahmid, tasbih, hauqalah. Hauqalah. Semuanya ditambah dengan penekanan-penekanan. Tersisa berapa? 1, 2, 3, 4. Besok kita lanjutkan. Mus'ab bin Sa'ad huna adan sahih. Sa'ad bin Waqqas. Sa'ad bin Waqqas. Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis yang tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikumpulkan ya, diringkas, simpulkan apa